nanti nanti. Bila ku pergi bersama kekasihku, ku kan merasa gembira yang selalu. Bila ku pergi sendiri sendiri, hatiku sunyi dan hatiku kan bernyanyi bernyanyi lagu yang sepi. Bernyanyi, bernyanyi lagu yang sepi.